Dan wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan saya sampaikan adalah wasiat yang datang dalam hadis Ubadah Ibn Shamit radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala meskipun engkau dibakar atau dipotong-potong. Dan jangan engkau sekali-kali meninggalkan salat dengan sengaja, karena barang siapa yang meninggalkan satu salat dengan sengaja, maka telah lepas darinya tanggungan Allah Subhanahu wa taala dan tanggungan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Inilah dua wasiat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala meskipun engkau dibakar. Yakni maksudnya adalah meskipun mereka orang-orang yang tidak beriman itu membakarmu dengan api. Jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah jaga tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in qutta'ta, meskipun engkau dipotong, yakni meskipun mereka memotong-motong daging dan tulang belulangmu, jangan sekali-kali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga jangan sekali-kali meninggalkan salat dengan sengaja, karena barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia telah keluar dari dinul Islam. Kesyirikan merupakan dosa yang paling besar, sebagaimana yang telah dikatakan oleh hamba Allah yang saleh Luqman al-Hakim dalam wasiatnya kepada anaknya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman mengatakan kepada anaknya saat dia memberikan nasihat kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar merupakan kezaliman yang besar. Luqman bukan nabi, beliau adalah seorang yang saleh dari orang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian dia memberi nasihat kepada anaknya untuk tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala karena kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Demikian juga ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, meninggalkan kesyirikan itu merupakan wasiat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh, rasul yang pertama yang telah mendakwahi kaumnya selama 950 tahun. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam pun senantiasa memberikan nasihat kepada umatnya dan anak-anaknya untuk tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwa ketika datang kematian kepada Nabi Nuh alaihi salam, beliau memanggil anaknya dan kemudian mengatakan, wahai anakku, aku wasiatkan kepadamu dua perkara. Aku wasiatkan kepadamu untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang apabila dibentangkan di langit dan bumi ini saya akan cukup untuk niscaya akan cukup luas bagi langit dan bumi. Kemudian wasiat yang kedua, aku wasiatkan kepadamu untuk senantiasa mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi. Kalimat itu adalah salat yang dilakukan oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan dengannya Allah Azza wa Jalla akan memberikan rezeki kepada hamba. Ya, kalimat subhanallah wa bihamdihi, salat makhluk-makhluk selain manusia. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi ولكن لا تفقهون تسبيحهم. Tidak ada sesuatu makhluk di muka bumi ini atau bahkan di langit kecuali dia senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, namun kalian tidak memahami salat-salat mereka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menceritakan, dahulu kami makan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kami mendengar roti-roti atau makanan yang mereka makan, suap-suap makanan yang mereka masukkan ke dalam mulut itu bertasbih, mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam mengatakan kepada anaknya, wa anhaaka 'an itsnain, juga aku larang kamu dari dua perkara. Larangan yang pertama, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'anil kibri, dan aku larang kamu dari kesombongan. Nabi Nuh pun alaihi salatu wasalam mengatakan, atadri mal kibru, apakah kamu tahu apa kesombongan itu? Kesombongan adalah batrul haqq wa ghamtun nas, kesombongan adalah menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Demikian Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, rasul yang pertama, memberikan nasihat kepada anaknya agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa ibnu Maryam alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam juga demikian. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan tentang Nabi Isa sebagaimana dalam surat Maryam, qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya, aku adalah hamba Allah, bukan anaknya, aku adalah hamba Allah. Allah telah memberikan kepadaku Alkitab dan Allah telah menjadikan aku seorang nabi. Allah menjadikan aku senantiasa membawa kebaikan dimanapun aku berada, dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk selalu menegakkan salat dan membayar zakat selama aku hidup. Wa barram bi walidati, demikian juga Allah azza wa jalla memberikan wasiat kepadaku untuk berbakti kepada ibuku. Wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikanku orang yang keras kaku lagi sengsara karena banyak dosa. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, larangan berbuat syirik itu adalah wasiat dari rasul yang pertama sampai Nabi Isa, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Maidah, Allah azza wa jalla pun mengatakan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibnu maryam wa qala al-masih ya bani وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Sungguh telah kafir mereka orang-orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Isa al-Masih. Sedangkan Nabi Isa al-Masih alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam mengatakan, wahai bani Israel, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rabbku, dialah Allah yang menciptakanku dan menciptakan kalian. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ya, surga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mempersekutukannya, bagi orang musyrik yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wasiat seluruh nabi adalah jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang kalimat terakhirnya dari dunia la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Syirik suatu hal yang sangat berbahaya, dan kesyirikan maknanya adalah engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menciptakanmu. Engkau menunjukkan, meniatkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbuatan syirik. Perbuatan yang berbahaya yang akan menjadi penghalang dari masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau melaksanakan salat kecuali untuk Allah. Jangan berpuasa, jangan berhaji, jangan bersedekah, jangan bernazar, jangan menyembelih kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kalian berdoa bersama Allah kepada sesembahan yang lain. Ketika kita berdoa menginginkan sesuatu, katakanlah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, dan sebagainya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau meminta kepada malaikat, jangan meminta kepada nabi, jangan meminta kepada orang yang sudah dikubur, meskipun dia adalah orang yang paling baik semasa hidupnya, paling saleh. Berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam wasiat tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tusyrik billah." Jangan engkau mempersekutukan Allah. "Wa in hurrikta aw qutta'ta," meskipun engkau dibakar atau dicacah, diputung, dipotong-potong badanmu. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana 'abdullah wa rasuluh." Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam memuji menyanjung Nabi Isa bin Maryam. Tidak lain aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala merintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah." Katakanlah, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri kebaikan ataupun madarat kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling mulia. Namun beliau alaihi salatu wassalam mengatakan kalimat seperti tadi, dan beliau pun juga berdoa karena beliau juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukan engkau dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari apa yang aku tidak ketahui. Berlindung, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari kesyirikan. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salam yang telah menghancurkan berhala-berhala yang ada di zamannya, dia pun juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah itu, "Wajnubni wa bani an na'budal asnam." Ya Allah, hindarkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Demikianlah para nabi berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari kesyirikan. Mereka para waliullah, para nabi, takut dari berbuat syirik. Oleh karena itu, kita pun harus menjauhkan perbuatan syirik. Jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan harus berlindung kepada Allah Azza wa Jalla supaya tidak berbuat syirik, supaya dijauhkan dari kesyirikan.